بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. معاشر المسلمين رحمكم الله، إخواني في الدين أعزني الله وإياكم، رحمني رحمكم الله. الحمد لله وشكر لله. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali, dikumpulkan di tempat semulia-mulianya tempat, di dalam majelis semulia-mulianya majelis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan kita engeh atau sadar kalau kita sudah berada di bulan yang mulia. Kita berada di salah satu daripada bulan haram, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dari empat bulan yang dikategorikan sebagai Ashhuril Hurum, yaitu bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, serta istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena ketika kita memasuki bulan yang dinamakan bulan yang dihormati oleh Allah, berarti bulan tersebut adalah bulan yang memiliki spesifikasi keistimewaan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Otomatis seseorang yang menyambut bulan tersebut dan mengisinya serta memanfaatkan dengan maksimal, optimal di dalam ketaatan kepada Allah, tentunya Allah akan berikan reward, pahala yang lebih dan berbeda dari bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Surat At-Taubah ayat 36, Inna iddata syuhuri indallah Ithna asyara syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard Minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu tahun sudah menentukan ada 12 bulan. Dan Allah tentukan 12 bulan ini yaitu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dinamakan dengan Ashhuril Hurum, yaitu bulan yang dihormati, yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam bulan tersebut yang memiliki kelebihan, keistimewaan, dan juga barang siapa yang meningkatkan ketaatan, amal soleh di dalamnya akan diberikan lebih pahala, sebagaimana diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas dan juga daripada Qatadah dan juga beberapa sahabat serta tabi'in yang lainnya. Sekaligus mereka juga mengingatkan kepada kita konsekuensinya ketika di sana ada peluang pahala lebih besar, dibesarkan dan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Di sisi lain Allah pun juga menghimbau dan mengingatkan kepada kita, hendaknya kita hati-hati dan waspada, jangan sampai kita menyia-nyiakan, apalagi sampai kita melakukan pelanggaran dan dosa di dalamnya, bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala juga melipat gandakan dosa orang-orang yang melakukan di dalamnya. Paling tidak dosanya akan dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang tadi sambungannya, ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَحَدًا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ketentuan tadi Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas, dengan tegas menerangkan, karena bulan tadi memiliki keistimewaan, kelebihan, keutamaan, kemudian Allah mengingatkan, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ, janganlah kamu sekalian berbuat zalim, khususnya yang pertama terhadap diri kamu sekalian, mencelakakan, merugikan, berdampak akan turunnya murka Allah subhanahu wa ta'ala kepada kamu sekalian. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan kepada kita perlindungan, penjagaan, dan juga khususnya mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan kepada kita pertolongan, sehingga kita bisa mengisi daripada bulan-bulan tersebut dengan meningkatkan ketaatan amal soleh kita kepada Allah ta'ala. Sekaligus sebenarnya ketika seseorang bisa untuk meningkatkan ketaatan amal soleh di bulan Dzulqa'dah adalah sebagai pertanda, sebagai sinyal orang-orang tersebut adalah benar-benar hamba Allah. Orang tersebut adalah benar-benar hamba Allah. Yang kedua, sebagai bentuk pertanda Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya anugerah karunia, kemudahan untuk dia bisa tetap menjalankan ketaatan kepada Allah ta'ala sebagai sinyal Allah akan menerima ibadahnya yang sebelumnya, yaitu di bulan Ramadan dan bulan Syawal yang dia lakukan. Diterangkan oleh salah seorang ulama di dalam salah satu kitabnya Lathaiful Ma'arif, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, qabulul hasanati bil hasanati allati ba'daha, sebagai pertanda Allah akan menerima, mengkabulkan amal soleh, ketaatan seseorang, Allah anugerahkan kepadanya, diberikan kemudahan untuk melakukan amal soleh selanjutnya. Mudah-mudahan Allah ta'ala menerima daripada amal-amal soleh kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan Allah ta'ala berikan istiqomah kepada kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah ta'ala di setiap waktu, di bulan apa saja, karena kita hakikatnya hamba Allah. Kita diperintahkan selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Karena sebenarnya kitalah bukan hamba musiman yang hanya sekedar beribadah kepada Allah tergantung waktu, musim, event tertentu dan seterusnya. Karena di mana saja, kapan saja kita adalah abdullah, hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang dituntut untuk selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Materi kita, kita lanjutkan pada malam hari ini, yaitu kelanjutan daripada tanda-tanda hari kiamat yang sebelumnya yang sudah kita sama-sama pelajari, khususnya yang pertama yang sudah kita selesaikan. Daripada tanda hari kiamat yang terbesar, yang pertama, yaitu dengan munculnya Al-Mahdi. Kita sudah cukup panjang lebar kita pelajari, dan juga mudah-mudahan setiap dari kita masih ada atau masih tersimpan di dalam memorinya tentang siapa itu Al-Mahdi, bagaimana kronologi keluarnya, tanda-tandanya, sebabnya, dari mana, dan seterusnya. Bahkan kita sudah sebelumnya memasuki poin yang berikutnya, yaitu tentang tanda hari kiamat yang terbesar, yang kedua, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagian poin mungkin sudah kami sampaikan sebenarnya di dalam pertemuan yang sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana proses kehamilan, kedudukan Nabi Isa, kemudian tanda yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, serta Nabi Isa manusia sekaligus rasul, dan juga apakah Nabi Isa itu menikah. Beberapa poin dari ini kami sudah jelaskan sebenarnya, tapi secara global nanti kami akan sampaikan proses yang pertama. Nabi Isa alaihi salam termasuk salah satu daripada nabi yang Allah Ta'ala pilih daripada manusia-manusia yang biasa. Allah istimewakan beberapa manusia, yaitu nabi dan rasul. Dan dari nabi dan rasul Allah pilih 5 orang yang dinamakan dengan ulul azmi. Dari 5 orang ini Allah Ta'ala istimewakan pilih lagi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sebagai imam penghulu dari setiap nabi dan rasul, bahkan imam dan juga termasuk semulia-mulianya makhluk hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihi salam termasuk nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir khususnya dari Bani Israel. Dari Bani Israel, karena setelah itu sudah tidak datang lagi nabi setelahnya. Bahkan Nabi Isa termasuk nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan pertemuan sebelumnya juga kami sudah jelaskan apa bedanya antara nabi dengan rasul. Apa bedanya nabi dengan rasul? Kira-kira ada yang bisa jawab enggak nih? Apa bedanya nabi dengan rasul? Ini pelajaran PAI. Pelajaran PAI mungkin di SD kali gitu kan. Tetapi ada beberapa definisi yang mungkin juga perlu diluruskan. Sebenarnya definisi yang selama ini kita ketahui kurang sempurna, bahwasanya nabi itu mendapatkan wahyu untuk dirinya dan rasul itu mendapatkan wahyu untuk dirinya dan umatnya. Ini tidak tepat. Definisi seperti ini tidak tepat dan tidak sempurna. Karena dipastikan dua-duanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga dua-duanya mendapatkan wahyu, tetapi berbeda. Kalau nabi tidak membawa ajaran baru. Kalau nabi tidak membawa ajaran baru, melanjutkan ajaran daripada rasul yang sebelumnya. Tapi kalau rasul membawa ajaran baru, menghapus daripada agama, ajaran, kitab yang sebelumnya. Seperti urutan dari mulai Nabi Daud alaihi salam membawa ajaran baru, menghapus daripada sebelumnya kitab yang sebelumnya, membawa kitab yang namanya Zabur. Kemudian datang setelahnya Nabi Sulaiman putranya. Tidak membawa ajaran baru dan kitab baru, melanjutkan daripada ajaran dan juga kitab orang tuanya. Setelahnya baru datanglah Nabi Musa alaihi salam. Dihapus ajaran Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi salam serta kitabnya. Zabur sudah habis. Ajarannya sudah tidak ada lagi di zamannya Nabi Musa alaihi salam. Dan tidak boleh diikutin. Setelah zamannya Nabi Musa alaihi salam dengan kitabnya, dengan ajarannya, menghapus yang setelahnya, datanglah dilanjutkan dengan Harun yang melanjutkan daripada kitab ajaran Nabi Musa alaihi salam. Setelah datangnya Nabi Musa dan dilanjutkan oleh Nabi Harun, datanglah Nabi Isa alaihi salam, beliau sekaligus sebagai rasul, menghapus, mengganti ajaran kitab yang dibawa oleh Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam, yaitu dengan kitabnya Injil. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tidak ada nabi, sehingga tidak ada ajaran pada waktu itu. Siapapun yang berada di antara zamannya Nabi Isa sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus ikut ajaran Nabi Isa alaihi salam atau berada di zaman yang tidak sampai kepadanya agama, yang dinamakan dengan Ahlul Fatrah. Sehingga datang zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dengan kitab ajaran yang menghapus seluruh ajaran yang sebelumnya, sekaligus menyempurnakan dan paling sempurna ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi Isa alaihi salam di dalam proses kelahirannya termasuk salah satu daripada hamba Allah yang diistimewakan atau dibedakan di dalam proses kelahirannya. Tetapi ini termasuk salah satu yang pertama, yaitu kekuasaan, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak perlu diragukan. Walaupun tidak ada satupun daripada yang namanya hamba Allah ta'ala dilahirkan dengan disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang namanya hamba Allah, makhluk, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun prosesnya berbeda dengan proses dari kelahiran-kelahiran yang biasa. Contohnya, yang pertama, sebenarnya yang paling patut dikatakan anak Tuhan itu adalah Adam. Yang dikatakan anak Tuhan itu adalah Adam. Gak pakai emak, gak pakai bapak. Gak ada emak bapaknya, gitu kan? Tetapi malah Nabi Isa alaihissalam yang dikatakan dengan anak Tuhan oleh mereka. Ini juga sekaligus meluruskan. Mudah-mudahan nanti akan menjadi salah satu poin yang akan kita bahas insyaAllah. Karena di dalam penciptaan makhluk yang namanya manusia ada beberapa macam. Yang pertama, Allah ciptakan Adam tanpa laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Allah ciptakan yang namanya Hawa tanpa perempuan tapi dari laki-laki. Yang ketiga, Allah ciptakan Nabi Isa tanpa laki-laki melalui perempuan. Dan kita semua diciptakan oleh Allah Ta'ala melalui laki dan perempuan. Ada yang beda enggak kira-kira? Sama kan? Sepakat? Alhamdulillah. Jadi tidak ada satupun setelah Nabi Isa alaihissalam yang proses penciptaannya tidak melalui zakar wa unta, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Nabi Isa alaihissalam di dalam proses kehamilannya, yaitu ibunda beliau Maryam, yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala ketika akan menitipkan atau meniupkan roh daripada Nabi Isa alaihi salam, tentunya dipilihlah seorang wanita yang juga daripada keturunan Nabi. Daripada keturunan Nabi. Siapa ayahnya Siti Maryam? Ada yang tahu? Naam? Ahsan, jazakallah khair. Orang tuanya Siti Maryam adalah Imran, seorang nabi. Tetapi Siti Maryam sejak kecil dipelihara oleh pamannya yang namanya Zakaria. Yang namanya Zakaria. Dan hidup bersama Zakaria, tempatnya di Masjidil Aqsa. Tempatnya di Masjidil Aqsa, di sana. Bahkan oleh Zakaria, Siti Maryam ini karena melihat perkembangan dari mulai masa kecil sampai dewasanya berbeda dengan ponakan-keponakan yang lain, subhanallah, diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia itu cinta ibadah, cinta kepada ibadah, menyendiri beribadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti ajaran yang sebelumnya tentunya. Akhirnya disiapkanlah tempat, disiapkan tempat oleh Zakaria di salah satu ruangan di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Ketika disediakan tempat di sana, Zakaria setiap datang menemui Siti Maryam, Zakaria heran, selalu mendapatkan yang namanya makanan dan minuman, gak pernah putus. Bahkan makanan, minuman, buah-buahan yang enggak pakai musim lagi. Buah-buahan musim dingin ada di musim panas dan sebaliknya dan seterusnya. Zakaria sudah mulai heran, ada apa dengan Maryam ini? Kenapa dia semakin lama semakin nampak berbeda dan juga ada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Maryam. Suatu waktu Maryam ini ingin keluar. Ini juga karena izin Allah, Allah gerakkan dia itu keluar. Karena kalau sampai ke dalam enggak mungkin. Kalau masih berdiam di dalam mungkin enggak terjadi. Tapi Allah gerakkan sampai dia keluar daripada tempat ibadahnya ke arah timur daripada Masjidil Aqsa. Di sanalah berjumpa dengan salah seorang laki-laki. Berjumpa dengan salah seorang laki-laki. Maryam kaget. Karena dia tidak biasa melihat laki-laki, tidak biasa melakukan hal-hal yang lainnya. Subhanallah, laki-laki tadi itu mendekat kepada Siti Maria. Kemudian Siti Maria mengatakan, "Pergi kamu. A'udzu minka," katanya Maryam. "Aku berlindung kepada Allah daripada kamu." Kemudian laki-laki tadi mengatakan kepada Siti Maryam, "Jangan takut. Aku bukan manusia biasa, tapi aku utusan Allah. Aku datang untuk memberikan kabar gembira kepadamu dan Allah akan memberikan keturunan melalui rahimmu." Kaget lagi Siti Maryam. Bagaimana bisa? Saya enggak pernah disentuh sama laki-laki, kok bisa mau punya keturunan? Kemudian tanpa panjang lebar, malaikat Jibril tadi mengatakan kepada Siti Maryam, "Inilah kehendak dan catatan dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian malaikat Jibril meniupkan rohnya melalui saku daripada baju Siti Maryam yang sampai kepada rahimnya dengan tidak ada proses sentuhan. Enggak pakai dipegang, disentuh. Dan ini dikisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian ketika kembali Siti Maryam ke tempat ibadahnya, mulailah di sana ada proses kehamilan seperti wanita-wanita yang lain. Mulai membesar perutnya, mulai membesar-membesar, dia tambah takut, khawatir. Bagaimana saya akan keluar? Apa yang harus saya katakan? Pasti mereka akan tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Akhirnya ketika sampai di masa-masa akan melahirkan, Siti Maryam menjauh dari kampung halamannya. Menjauh dari kampung halamannya sampai proses melahirkan. Ketika selesai melahirkan, dia pun juga masih ragu. Bahkan dia mengatakan, "Laitani mittu qabla hadza, seandainya aku mati sebelum ini mungkin akan aman bagiku." Tapi Allah menentukan lain. Allah menentukan lain, karena dengan kondisi dia, karena dia enggak mampu untuk berbicara dan tidak mungkin dipercaya oleh keluarganya, oleh kaumnya dan seterusnya. Kemudian bayi yang baru lahir tadi itu mengatakan kepada ibunya, "Jangan takut wahai ibuku. Aku yang akan nanti menjadi saksi kepada mereka." Dengan kabar itu Siti Maryam sudah lebih berani, lebih pede untuk kembali kepada keluarganya dan kampung halamannya. Tapi dia punya tekad, "Saya enggak mau berbicara. Karena percuma kalau saya berbicara enggak bakal diterima, enggak bakal dipercaya oleh mereka." Ketika sampai di kampung halamannya, mereka pada kaget. "Annalaki hadza ya Maryam? Dari mana ini anak ya Maryam? Kita keluarga baik-baik, kita keluarga terhormat. Kita tidak pernah melakukan yang namanya perbuatan yang tidak baik." Maryam tetap berbicara. Tidak berbicara. Kemudian Maryam apa katakan? "Tanyakan kepada bayi ini." Kemudian bayi tadi yang berbicara, Nabi Isa alaihissalam, salah satu mukjizat beliau, Allah Ta'ala berikan kemampuan sejak dari masih di buaian ibunya, dia berbicara, "Inni Abdullah." Subhanallah. Kaget semua. Sudah tidak akan ada yang namanya komentar lagi. Ini bukan biasa, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Itulah mukjizat. Karena mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa, tidak bisa dideteksi oleh akal, diukur oleh akal, dan juga bukan sembarangan keluar dari orang-orang biasa. Itulah yang dinamakan dengan mukjizat. Kemudian disambutlah, karena sudah jelas bahwasanya yang dibawa atau yang dilahirkan oleh Siti Maryam adalah seorang atau calon seorang nabi. Itu sekilas tentang bagaimana proses kehamilan sampai kelahiran daripada Isa ibnu Maryam. Kedudukan Nabi Isa alaihissalam, proses penciptaan Nabi Isa ini dengan kalimat dari Allah sama seperti Nabi Adam, dan kalimat ini bukan makhluk, dan Allah juga dari kalimat itu juga menciptakan seluruh makhluk. Karena kalamullah Al-Quran bukan makhluk. Kalamullah Al-Quran bukan makhluk. Itu adalah kalamullah langsung daripada perkataan Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, diteruskan disampaikan ke dalam hati Rasul, kemudian Rasul yang menyampaikannya. Jadi bukan makhluk. Berarti Nabi Isa bukanlah anak Tuhan dan tidak punya kedudukan khusus sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Nasrani. Sehingga apapun kedudukan seorang makhluk di sisi Allah, tidak boleh untuk mengultuskannya. Walaupun punya proses kelahirannya berbeda dengan manusia yang biasa, tetap dia adalah Abdullah, bukan Ibnullah. Dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda yang dibawa, Nabi Isa membawa hujjah dan petunjuk terhadap kebenaran serta mukjizat sebagaimana para nabi dan rasul. Di antara mukjizat, Nabi Isa berbicara ketika di buaian membuat burung, menghidupkan orang mati, dan juga menyembuhkan orang buta dan yang lainnya. Ini beberapa bukti-bukti bahwasanya seseorang yang lahir yang melalui dari Siti Maryam dengan proses kelahiran yang berbeda adalah bukan manusia biasa, dengan membawa tanda-tanda bukti-bukti yang luar biasa yang bukan ada pada manusia yang biasa. Nabi Isa adalah manusia sekaligus rasul. Nabi Isa diciptakan dengan proses penciptaan yang sama sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Di dalam surat Al Imran ayat 59, berarti Nabi Isa adalah manusia hamba Allah sekaligus rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan visi misi yang sama dengan para rasul, yaitu membawa at-tauhid. Ajarannya Nabi Isa sama dengan ajaran semua nabi yang sebelumnya. Karena yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam juga sama Islam yang dibawa, yaitu mengajak umat kepada tauhid untuk mengesakan Allah Ta'ala. Jadi tidak benar ketika Nabi Isa tadi dikatakan itu adalah anak Tuhan, dan juga mengajarkan untuk menyembah dia, menyembah ibunya, dan juga menyembah bapa. Tidak. Karena tidak ada dikenal di dalam ajaran Nabi Isa alaihissalam yang namanya Trinitas, tidak ada. Karena setiap nabi, setiap rasul, yaitu membawa visi, misi yang sama, yang tidak ada bedanya, dari mulai rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihi salam, sampai rasul yang terakhir, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu mengajak kepada tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apakah Nabi Isa menikah? Tidak ada dasar yang mengkukuhkan dan menyanggah tentang hal tersebut. Tetapi Nabi Isa salah satu daripada nabi dan rasul yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala dan dipuji di dalam firman-Nya. Karena beliau selaku manusia sama dengan manusia-manusia yang lain, walaupun tidak ada dasar yang kuat yang menjelaskan bahwasanya beliau menikah. Karena menikah menjadi salah satu daripada syiarnya para nabi dan rasul. Bahkan setiap nabi dan rasul memiliki ajaran tuntunan di dalam masalah nikah berbeda-beda. Tapi hampir semua para nabi dan rasul semuanya nikah. Dikatakan di dalam riwayat yang sahihah bahwasanya nabi yang paling banyak istrinya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Istrinya 100. dalam satu waktu. Bukan 100 kali nikah, tidak. 100 dalam satu waktu. Jadi ketika dia giliran dalam satu malam, bisa sekaligus 100. Jangan dibayangin. Subhanallah. Ini benar diceritakan di dalam hadis yang sahih. Diceritakan di dalam hadis yang sahih. Kisahnya seperti ini. Satu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam, ketika beliau ingin punya keturunan, beliau katakan kepada umatnya yang ada pada waktu itu, karena dengan kekuatannya, kemampuannya, kelebihannya, beliau seorang nabi juga manusia. Diriwayatkan bahwasanya beliau itu lupa mengucapkan insya Allah. Beliau itu lupa mengucapkan insya Allah. Malam ini saya akan kumpul dengan semua istri saya dan akan melahirkan para mujahid. Beliau lupa mengucapkan insya Allah. Ternyata tidak ada satupun dari kejadian pada waktu itu yang beliau niatkan malam itu melahirkan daripada yang namanya anak keturunan, kecuali satu, tetapi tidak sesempurna yang beliau harapkan. Tidak menjadi seorang mujahid. Ini kisahnya berkaitan dengan salah satu sahabat, yaitu Anas bin Malik termasuk salah satu daripada sahabat yang sangat dekat dengan Rasul. Beliau adalah sahabat yang menjadi khadamnya Rasul, pelayannya Rasul. Beliau menjadi pelayannya Rasul tidak kurang 10 tahun. Dari mulai akhir masa di Mekah sampai di Madinah. Anas bin Malik. Karena dari sejak mulai pertama lahir oleh orang tuanya sudah dibawa ke Rasul. Kemudian didoakan oleh Rasul dengan 3 hal. Yang pertama didoakan panjang umur. Anas bin Malik termasuk sahabat yang akhir-akhir meninggal. Di dalam riwayat beliau umurnya sampai 98 tahun. Beliau meninggal di Madinah. Dan makamnya tidak jauh daripada makam keluarga Rasul. Adanya di Baqi. Setelah putra-putri Rasul, kemudian istrinya, kemudian yang pertama sahabat yang ada paling depan adalah Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Didoakan yang kedua oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kekayaan yang luar biasa banyak, berkah. Beliau punya kebun kurma berbeda dengan kebun kurma yang ada di Madinah. Bahkan diriwayatkan enggak pakai musim lagi, non-stop dalam satu tahun selalu berbuah. Subhanallah. Bahkan oleh orang Madinah sekarang ada salah satu kebun yang menurut mereka katanya ini termasuk salah satu daripada kebun peninggalan Anas bin Malik. Walaupun sekarang tidak seperti dulu ketika di zamannya Anas bin Malik. Yang ketiga, beliau didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam banyak keturunannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Tahdhibut Tahdhib menjelaskan keturunan daripada Anas bin Malik tidak banyak, cuma 124 keturunan beliau. Subhanallah. Jadi tiga-tiganya doanya Rasul semuanya terlaksana terjadi. Di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Anas pernah nyamperin Rasul, deketin kepada Rasul, "Ya Rasulullah, doakan aku bisa bersama kamu nanti di akhirat. Bersamamu di akhirat." Subhanallah. Bayangkan. Ini seorang sahabat yang ngabdi kepada Rasul, melayani Rasul, menyiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dalam waktu yang paling lama beliau Anas bin Malik. Tapi di akhir-akhir kehidupan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Anas minta agar bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Apa jawabnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Insyaallah. Jawabannya Nabi insyaallah. Kemudian dijelaskan di sini kisahnya Sulaiman tadi. Tidak menggunakan insyaallah. Karena ini termasuk salah satu daripada sunnah tuntunan kita dan juga diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang akan kita lakukan, yang masih di masa akan datang, yang kita tidak mampu, dan tentunya kita pasti tidak mampu karena semuanya adalah kepastiannya hanya datang dari Allah Ta'ala, hendaknya kita membiasakan dengan insya Allah. Tapi insya Allah yang benar, bukan insya Allah yang ada di kitab, gitu kan? Insya Allah yang sebenar-benarnya. Kemudian Anas bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, di mana nanti aku akan berjumpa engkau ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mengatakan, kalau kamu tidak mendapatkan aku di telaga, aku akan berada di timbangan. Atau mungkin aku nanti akan berada di tepi sirat. Subhanallah. Di sini hadisnya banyak, beberapa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Intinya tadi, yang pertama tadi tentang kalimat insyaallah. Yang kedua, bagaimana semangatnya para sahabat untuk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dunia. Mereka berusaha, berupaya dan minta kepada Rasul, dan Rasul tidak menjamin 100% karena itu bukan mutlak daripada kekuasaan dan kemampuan beliau. Beliau masih mengembalikan kepada insyaallah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dipastikan masuk surga. Dipertanyakan keimanannya. Bahkan ada yang mengatakan harus syahadat lagi. Kalau ada seseorang yang mengatakan Rasul tidak dijamin surga, perlu syahadat lagi. Siapapun yang bilang, walaupun gelarnya bererot, gitu kan? Tapi masalah ini masalah prinsip pokok di dalam agama, bukan main-main, bukan masalah kecil. Kalau Rasul diragukan masuk surga, gimana kita? Kalau Rasul tidak dijamin surga, bagaimana kita? Allahu Akbar. Padahal kita ngikor di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Karena yang menjelaskan tentang kepastian jaminan Rasul masuk syurga, Allah itu ciptakan satu malaikat. Di dalam hadis yang sahih, Allah Ta'ala menciptakan satu malaikat yang berdiri depan pintu syurga, dan malaikat ini tidak bisa berbicara kecuali dia bertanya, Aina Muhammad? Mana yang namanya Muhammad? Saya diperintahkan oleh Allah untuk memberi kepadanya kunci surga. Bayangkan, masuk akal nggak dijamin surga? Allah, apa mungkin akan keluar dari seseorang yang mengaku dan mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti dia tidak meyakini kalau Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau diragukan tentang masuk syurganya. Ini yang berkaitan dengan masalah tadi tentang Nabi Isa nikah atau tidak. Bahwasanya setiap Nabi dan Rasul memiliki syiar, memiliki syariat, tuntunan, khususnya di dalam nikah yang berbeda-beda. Dari mulai zamannya Nabi Sulaiman, kemudian yang berikutnya sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang juga diberikan kekhususan oleh Allah Ta'ala di dalam menikahi perempuan, yaitu boleh lebih daripada 4. Karena di zaman beliau, di masa hidup beliau, beliau itu hidup bersama 9 daripada istrinya, walaupun beliau ada 12, tapi 9 di dalam satu masa beliau. Tapi kalau kita tidak boleh lebih dari 1. Memang ada yang berani 4. Walaupun kita boleh 4. Umatnya boleh 4, tidak boleh lebih. Ini ajaran khusus umatnya, berbeda dengan ajaran yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul, dan juga kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ini poin yang pertama yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, yang berkaitan dengan sifat-sifatnya beliau. Bagaimana sih sifatnya Nabi Isa ini? Secara spesifik kita akan mengenal lebih dekat tentang bagaimana Nabi Isa alaihi salam. Banyak sekali sebenarnya poin-poinnya yang mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Bahkan nanti kita juga akan kenal lebih jauh lagi tentang beberapa pemahaman terhadap Nabi Isa yang mungkin selama ini kita ketahui, serta juga beberapa hal yang juga terkait dengan masalah mereka yang mengatasnamakan daripada pengikut Nabi Isa alaihi salam, serta beberapa simbol-simbol, tanda-tanda, dan seterusnya yang mereka gunakan, dan seterusnya insyaallah kita akan pelajari dalam pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Sedikit masih ada waktu, ada sekitar 3 menit insyaallah, yang berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama yaitu sifatnya beliau. Sifat secara postur, secara fisik, ini juga menjadi salah satu pertanda khusus spesifikasi yang sudah Allah persiapkan daripada semua nabi dan rasul sebelum lahir. Sudah Allah pilihkan dari mulai keturunannya sampai lahirnya pun, dan juga proses besarnya pun spesifikasinya berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nabi Isa dijelaskan secara spesifik bagaimana postur beliau oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan juga beberapa nabi yang lain seperti Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dijelaskan spesifikasinya. Dan hampir semua daripada nabi dan rasul memiliki postur fisik spesifikasi yang berbeda dengan manusia-manusia biasa. Salah satunya nabi yang paling kuat adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Beliau sekali nonjok mati. Itu kekuatan daripada Nabi Musa alaihi salam. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan ketika ada salah seorang yang sedang berantem berebutan gitu kan oleh Nabi Musa alaihi salam, ditonjok salah seorang karena dia nampaknya yang tidak benar nih, ditonjok dan mati. Wa qada alaihi, subhanallah, sekaligus mati. Enggak ada petinju dari manapun juga, enggak pernah kita dengar ada yang sekali nonjok mati, enggak ada. Nabi Musa alaihi salam punya kekuatan. Bahkan diceritakan di dalam hadis sahih, di dalam sahih Al-Bukhari, bagaimana ketika malaikat datang ke tempatnya Nabi Musa alaihi salam ketika akan mencabut rohnya. Seorang nabi, seorang rasul ketika akan dicabut oleh Allah Ta'ala rohnya, pakai izin dulu. Kalau kita enggak ada yang dapat bocoran dari? Enggak ada. Kalau kita tidak ada. Tapi kalau nabi dan rasul, disampaikan, apakah kamu sudah menjalankan tugas? Apakah kamu memilih masih akan bersama umatmu atau akan di sisi Allah? Setiap nabi pertanyaannya seperti ini. Satu ketika ada salah seorang masuk ke tempatnya Nabi Musa alaihi salam. Masuk karena dia merasa bukan manusia, tidak harus mengikuti tata cara tuntunan manusia. Langsung masuk aja nyelonong, gitu kan? Walaupun bentuknya manusia. Subhanallah, ajaran di dalam ajaran Nabi Musa alaihi salam, siapapun yang masuk rumah orang tanpa izin boleh ditonjok. Minimal dicolok, boleh. Halal. Ini manusia yang asalnya malaikat masuk enggak pakai izin ditonjok oleh Nabi Musa karena dia malaikat enggak mati tapi matanya keluar. Subhanallah. Luar biasa kekuatan yang di luar daripada manusia-manusia biasa. Malaikat tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan bahwasanya itu yang datang adalah malaikat akan menyampaikan kabar begini begini begini. Setelah itu disampaikan, otomatis Nabi Musa alaihi salam dan semua para nabi dan rasul pasti akan memilih untuk berada di sisi Allah taala. Ketika datang kabar dari Allah, kamu akan bersama umatmu atau akan berada di sisi Allah, siapapun dari para nabi ketika disampaikan seperti ini, semuanya akan milih berada di sisi Allah. Walaupun para nabi dan rasul di dalam makamnya, di kuburan mereka, mereka hidup. Jasadnya tidak hancur, mereka hidup, bahkan di dalam riwayat dikatakan mereka tetap beribadah. Walaupun kehidupannya berbeda dengan kehidupan ketika mereka berada di alam dunia, karena kehidupannya adalah alam barzakhiyah, alam yang kedua setelah alam dunia. Kemudian Nabi Isa alaihi salam dan juga para nabi yang lainnya yang memiliki spesifikasi yang berbeda. Dari ada nabi yang punya kekuatan, ada nabi yang punya juga kesabaran, ada seorang nabi yang memiliki spesifikasi seperti Nabi Isa juga termasuk nabi yang tampan. Nabi Yusuf alaihi salam, subhanallah, ketampanannya yang luar biasa. Tapi kalau nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir daripada semua keistimewaan kelebihan yang ada pada nabi-nabi sebelumnya, beliau juga ada. Tampan, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tampan. Kekuatan, beliau paling kuat, tidak ada satupun dari para sahabat yang bisa menjatuhkan beliau. Ketika duel dengan sahabat, tidak ada yang mampu menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kekuatannya, pemberaninya, hampir semua kekuatan, kelebihan yang ada pada nabi-nabi sebelumnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam memilikinya. Nabi Isa termasuk kelebihan-kelebihan yang lain yang berbeda dengan para nabi dan rasul, karena ini sudah menjadi sunnatullah, catatan Allah, bahwasanya setiap nabi minimal dari bentuk fisiknya berbeda dengan manusia-manusia biasa. Tidak ada satupun nabi yang tidak tampan. Tidak ada satupun daripada nabi yang tidak tampan. Semua hidungnya mancung. Kita kaget ketika ada salah seorang di sini kayak si Musaddiq ngaku nabi. Bingung kan? Ya Allah. Udah perutnya buncit, buntet lagi gitu kan. Hidungnya mancung ke dalam. Ngaku nabi. Subhanallah. Kriteria spesifik aja udah gak masuk. Subhanallah. Bengong gitu. Yang heran, masih ada aja pengikutnya. La ilaha illallah. Apalagi nabi yang terakhir kemarin. Atau mungkin yang bukan yang terakhir sebenarnya. Salah seorang nabi yang aneh sekali, ya Allah. Melihat mukanya aja gak pantas. Kayaknya tukang somai ini ngaku nabi. Namanya aja Cecep. Di Bandung ada salah seorang yang ngaku, subhanallah, ngaku nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari mukanya aja gak pantas jadi nabi. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Isa alaihi salam adalah seorang laki-laki dengan perawakan sedang, berkulit merah. Subhanallah. Bayangkan kulitnya merah. Pernah lihat gak orang kulit merah? Sering, insyaallah. Pernah ngeliat paling tidak kan? Kulitnya merah. Dan berbulu dadanya. Berbulu kemudian dadanya bidang. Rambutnya lulus. Seolah baru keluar daripada kamar mandi. Memiliki rambut yang melebihi kuping atau telinganya. Di sisi rapi melebihi pundaknya. Subhanallah. Ada beberapa imajinasi yang digambarkan mirip seperti Nabi Isa alaihissalam, kurang lebih seperti ini, kurang lebih seperti itu spesifikasinya, walaupun tidak sama, karena tidak mungkin, jangankan wajahnya nabi, sahabat saja tidak mungkin bisa diimajinasi, apalagi seorang nabi dan rasul yang memiliki spesifikasi yang luar biasa, spesifikasi yang luar biasa. Tampan Nabi Isa alaihissalam, tampan. kulitnya putih, kemerah-merahan lebih banyak. Termasuk juga kulitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu di pipinya kemerah-merahan juga pipinya. Hampir mendekati seperti apel Amerika. Allahu Akbar. Luar biasa tampannya, gitu kan? Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha di malam hari, ketika pas giliran di rumah Aisyah, jadwal di rumah Aisyah, Aisyah ketika berbalik dari tidurnya enggak ada Nabi. Kaget Aisyah, kemana lagi nih? Ya kan? Subhanallah. Bangun Aisyah, dilihat, dicari, subhanallah. Enggak taunya beliau berdiri di depan Baqi, sedang ziarah kubur di malam hari. Sedang ziarah kubur di malam hari. Karena pada dasarnya di dalam tuntunan sunnah, ziarah kubur kapan saja, 24 jam nonstop. Enggak ada waktu khusus, tidak ada bulan khusus, tidak ada hari khusus. Jadi enggak benar kalau mau ziarah nunggu habis lebaran. Karena kemarin Ramadan kagak ada ziarah katanya. Enggak ada. Tidak ada ajaran yang seperti itu. Karena bulan Ramadan para ahli kubur kagak ada di kuburan katanya. Enggak tahu kemana, jangan-jangan pada ke puncak kali ya. Subhanallah. Tidak tepat. Karena ziarah kubur non-stop 24 jam setahun penuh, tidak ada batasnya. Ketika mengharuskan, melazimkan tuntunan yang ada di dalam agama, hari tertentu, waktu tertentu, bulan tertentu, perlu harus ada contoh, berarti harus ditinggalkan. Kita tidak menghalangi, menyalahkan, melarang yang namanya ziarah, tapi yang perlu diluruskan, mengharuskan waktu tertentu, melazimkan bulan-bulan tertentu, itu yang perlu diluruskan. Ziarah kubur sunnah syariat diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Ketika disamperin oleh Aisyah, ya Rasulullah, dipeluk oleh Aisyah dari belakang, walaupun Nabi juga udah tahu ngikut, ada Aisyah ngikutin. Kemudian dipeluk oleh Aisyah, ya Rasulullah, perempuan yang mana yang tidak cemburu karena dengan ketampananmu yang luar biasa. Subhanallah. Padahal enggak kemana-mana Rasul, keluar dari tempat Aisyah ziarah. Tapi Aisyah udah mulai cemburu, takut ke tempat yang lain, giliran gue malam ini, gitu kan. Subhanallah. Itulah seorang wanita. Istri-istri Nabi aja bisa cemburu, apalagi ditafsirkan sendiri deh. Subhanallah. Berarti seorang Nabi, dan juga kembali kepada Nabi Isa dan juga Nabi-Nabi yang lainnya, memiliki spesifikasi yang berbeda, yang khusus. Karena Allah Ta'ala tidak mungkin akan mempersiapkan seorang yang akan jadi imam, jadi panutan, jadi toladan, adalah manusia-manusia biasa. Bahkan dari mulai sejak benihnya, cikal bakalnya, Allah sudah persiapkan dari jalur-jalur yang istimewa, yang mulia, yang khusus. Dan juga dari proses kelahirannya, dari mulai kecilnya, dewasanya, sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul, semuanya dijaga di dalam pantauan monitor daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka adalah orang-orang yang diistimewakan, yang dimuliakan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada manusia-manusia yang biasa. Sebagaimana bulan yang 4 bulan ini juga dipilih oleh Allah Ta'ala daripada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan dipilih sebagai bulan yang mulia daripada bulan yang lain. Hari Jumat dimuliakan daripada hari-hari yang lain. Malaikat Jibril dimuliakan daripada malaikat yang lain. Serta masjid Baitullah dimuliakan daripada semua tempat yang ada di atas muka bumi, termasuk juga Mekah, Madinah, serta Baitul Maqdis atau Baitul Aqsa, adalah tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, dipilih daripada semua tempat yang ada di atas muka bumi, sekaligus diistimewakan dan juga diberikan kelebihan di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, mungkin sebelum kami tutup, silahkan ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan. Falitafadhal. Ada waktu berapa menit sebelum alarm untuk iqamah? Silahkan ada yang mau ditanyakan. Baik, kita cukupkan sampai di sifat dan postur Nabi Isa alaihi salam. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan yang berikutnya insyaallah di pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang sudah kami atau kita pelajari pada malam hari ini, yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.